sirapan cintega hiana cinta. Apa sih sengaja nyakiti kita? Dang. iskin ora wirang. Tapi apa sing tak terima lara wirang sing tak rasa. Kecewa kawin langsung.